طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kelima. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah An-Nisa ayat yang ke 111 ya. Nah. Baca Abu Fatimah. Nah, Ustaz. 111 apa 110 ya, Ustaz? 110 kan kemarin. Udah. Haula. Bukan 109 kemarin ya? Kemarin kan udah sampai ya jadilah ghafurur rahima. Oh ya, nah. Sekarang 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Orang siapa yang melakukan dosa, maka sesungguhnya perbuatan itu akan kembali pada dirinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al waw harfu atfin man ais sin syarat sebagai mubtada. Syarat sebagai mubtada, yaksib fi'lun mudhari'un jazmun biman isman maf'ulun bi al fa'u fajawab saja. Ya, hanya fajawab. Fajawab inna harfu taukid wa nasbin ma isim inna yuksibu. In nama itu adatul hasrin. Adatul hasrin ya, satuan sana. Yaksibuhu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir. Ya sad ya, balik ke huwa keman tadi ya yang melakukan. Alha'u maf'ulun bih. Ala nafsi jar wa madrur. Alha'u mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin kana fi'lun madhin naqis. Allahu lafzul jalalah sebagai isim kana. Aliman khobar kana. Hakiman khobar sani. Tafsirnya. Tadi khobarnya mana yang mana? Khobarnya man jumlah dari ini. Yaksibu ya. Yaksib. Ya, jumlah dari fa'inna wa yaksib wa'ala nafsi itu. Nafsi. 111. Wa may ya'mad ila irtika bi dunbin dan bin fa innama yadurru bidzalika nafsahu wahdaha saja ya, balik itu wa kana gimana fa innama yadurru bidzalika ya. Bi nafsaha in nafsahu naam wahdaha ya wahdaha ya jadi wahdaha wa kana Allahu ta'ala aliman bi haqiqati amri ibadihi hakiman fima yaqdiya bihi baina khalqihi. Fima yaqdi aja, jangan yaqdi. Fima yaqdi bihi. Fima yaqdi bihi baina khalqihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya akan mencelakakan, membahayakan itu kembali ke dirinya semata. Sungguh Allah Ta'ala Maha mengetahui hakikat perkara hambanya, Maha bijaksana di dalam memutuskannya antara makhluk-makhluknya. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan siapa saja yang melakukan suatu kejahatan, maka sesungguhnya kejahatannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau orang melakukan sebuah dosa, maka dosanya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi jangan salahkan siapapun. Sekalipun memang ya Assalamualaikum. Ustazah Khairul terlempar ya? Iya. Sinyalnya mungkin di Bogor ini agak jelek. Biasanya habis hujan itu kali, Pak. Iya, memang hujan dari kemarin sini di Bogor, terus mati listrik lagi. Ustaz. Astagfirullah. Itu udah masuk Ustaz. Afwan ya, ternyata baterainya habis. Lupa. Oh, kirain sinyal. Ulang lagi aja ya, soalnya nanti rekamannya enggak bagus kalau. Jadi kita ulang dari ayat tadi lagi ya, Pak. Ugo Fatimah lagi bacain. Kurang dari 111. Oh, ternyata kalau di YouTube lanjut ya. Enggak apa-apa deh, lanjut aja. Tadi aneh sampai mana ya? Mama yang jelasin, dia lagi jelasin ya. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib isma fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan siapa saja yang melakukan suatu kejahatan, maka sesungguhnya kejahatannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang melakukan suatu kemaksiatan, ya, suatu keburukan, maka dosanya kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya jangan menyalahkan orang lain. Ya. Meskipun di dalam Islam ada juga ancaman bagi orang yang memberikan contoh buruk kepada orang lain, maka dia mendapatkan dosa setiap kali ya dosanya itu ditiru oleh orang lain. Tapi konsep dasar dari Islam adalah seseorang itu tidak akan diberikan suatu balasan dari perbuatan kecuali apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan pahala dari Allah kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Makanya atas dasar ayat ini banyak para ulama yang mengatakan bahwa memang dalam Islam amalan seseorang kalau sudah meninggal dunia benar-benar akan terputus kecuali yang telah tetap dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya tiga amalan aja yang masih bisa mengalir. Ya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, kemudian anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini tiga amalan yang terus menerus. Adapun di luar itu, maka banyak para ulama yang menguatkan pendapat ya tidak akan sampai. Termasuk misalnya ya praktek yang sering dilakukan oleh teman-teman kita di kalangan Nahdiyin ya, bahwa mereka itu sering mengirim apa namanya bacaan Al-Qur'an, memberikan pahala bacaannya kepada mayit, maka banyak ulama yang mengatakan enggak sampai pahalanya. Atas dasar apa? Atas dasar ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, ya. Seseorang itu dia tidak akan mendapatkan balaskan dari suatu amalan kecuali apa yang memang dia usahakan sendiri. Kecuali kalau yang melakukannya adalah anaknya. Ya. Kalau anak yang mendoakannya, anaknya yang melakukan perbuatan soleh, maka itu akan sampai kepada orang tuanya. Ya. Makanya jalan terbaik nih, kalau misalnya kita sudah punya orang tua yang lebih dulu mendahului kita, maka sebetulnya ketika kita melakukan kebaikan, maka kita berbuat kebaikan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang tua kita yang telah meninggal. Karena anak itu bagaikan investasi akhirat bagi orang tuanya. Artinya kalau kita ingin membanggakan orang tua kita, maka jadilah seorang hamba yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan akan sampai pahalanya kepada orang tua kita. Karena merekalah yang mendidik kita, mereka yang mengeluarkan hartanya demi kita belajar sehingga kita banyak mengetahui ilmu lalu kita mengamalkannya, ya. Nah. Lanjutkan. Jamu Fudail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan atau dosa kemudian dia melemparkannya atau menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah membawa kebohongan dan dosa yang nyata. Al-wawu harfu 'athfin, man ismul mausul sebagai mubtada. Bukan ismul mausul, isim syarat. Isim syarat sebagai mubtada. Yaksib fi'lun mudhari'un majazumun biman, dan fa'ilnya huwa khati'atan maf'ulun bihi au harfu 'athfin ithman ma'tuf ala khati'ah thumma harfu 'athfin yarmi fi'lun mudhari'un majzum sebagai fi'il jawab bihi jar wa majrur bari'an hal alfa'u harfu 'athfin qad Ummu Fudail, itu yarmi bukan fi'il jawab. Oh, tapi dia masih ma'tuf. Ma'tuf ke yaksib. Yarmi ma'tuf ala yaksib. Yarmi bihi ya, satu kesatuannya ya Ustaz. Yarmi bihi. Bari'an hal alfa'u harfu atfin. Qad harfu tauqidin, harfu tahqiqin. Ihtamala. Banyak harfu jawab ya. Jadi justru nanti khobarnya man yang ini nih. Faqad ihtamala ini ya Ustaz. Qad harfu tahqiqin ihtamala fi'lun madin fa'ilnya huwa buhtanan maf'ulun bihi alwawu harfu 'athfin ithman ma'tuf 'ala buhtanan mubinan na'at dari ithman. Tafsirnya waman ya'mal khati'atan bighairi amdin au yartakibu dhunuban muta'ammidan summa au yartakib, berarti ini kan maksudnya ya'mal kan. Au yartakib dhanban. Au yartakib dhanban muta'ammidan summa yaqdhifu bima irtikabuhu bimartakabahu nafsan bari'atan la janahiyata laha. La jinayata laha. Faqad tahammala kadziban kadziban au dzunuban bayyinan. Dan barang siapa yang beramal kejelekan tanpa sengaja atau berbuat dosa dengan disengaja, kemudian dia mengembalikan apa yang dia kerjakan itu, apa yang dirinya kerjakan itu kepada orang. La jinayah ini apa ya, Ustaz? Ya, tidak ada kejahatan bagi. Tidak ada kejahatan bagi. Jadi orang maksudnya tadi kan tersebut. Kemudian dia melemparkan tuduhan kepada orang yang tidak apa namanya? Maksudnya sama ya, sekali bersalah. Tidak bersalah gitu. Maka sungguh dia telah membawa kebohongan dan dosa yang jelas. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaksib khathi'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Dan siapa saja yang melakukan suatu kesalahan atau kejahatan, kemudian dia lemparkan, dia tuduhkan kepada orang lain yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah melakukan suatu kebohongan dan kejahatan yang nyata. Jadi tidak boleh ya kita melakukan kesalahan, lalu kita lemparkan atau kita tuduh orang lain melakukan kesalahan tersebut agar kita terbebas dari hukuman. Ya, ini merupakan buhtanan. Buhtan itu lebih tinggi daripada kedustaan itu, karena buhtan itu kalau kadzib itu kan kebohongan yang memang nyata terjadi, kalau buhtan itu kebohongan yang dibuat-buat, dia lebih parah dari kadzib. Kalau buhtan itu adalah kebohongan yang dibuat-buat, menuduh orang lain melakukan suatu kejahatan yang kita lakukan agar kita selamat dari suatu kejahatan, ini namanya buhtan. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala isma mubina, ya, kejahatan yang nyata. Jadi nggak boleh kita ya demi menyelamatkan diri kita lalu kita apa namanya tuduh orang lain melakukan hal tersebut, padahal kita yang melakukan. Walayyadzubillah. Ya semoga kita terhindar dari perbuatan yang semacam. Nah, saya baca Bureni baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan untuk menyesatkanmu, dan tidak ada yang bisa menyesatkan dan tidaklah mereka bisa menyesatkan kecuali menyesatkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak bisa membahayakanmu sedikit pun, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan As-Sunnah dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Al-wawu harfu atfin, lau harfu syartin, la harfu nafin, fadlu mubtada, Allahi lafzul jalalah, mudhof ilaih, alaika jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, rahmatu ma'tuf ke fadlu, al-ha'u mudhof ilaih, alamu jawab, hammat fi'il madhi ta'ifatun fa'il dari hammat minhum jarwa majrur an harfu nasbin wa masdariyin yudhillu fi'il mudhari mansubun bi'an, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu sebagai maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin ma harfu nafin, yudhillu nafi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, illa adatul istithna anfusa mustathna hum mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin ma harfu nafin yadurruna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bih, min syai'in jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin anzala fi'il madhi, Allahu lafzu dalalah sebagai fa'il, alaika jarwa majrur, al-kitaba maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin al-hikmata ma'tuf ke al-kitaba, al-wawu harfu atfin allama fi'il madhi, al-kafu maf'ulun bih, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih sani, lam harfu jazmin takun fi'il mudhari naqis majzumun bilam, ta'lamu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Al-wawu harfu atfin kana fi'il madhi naqis fadlu isim kana Allahi lafzu dalalah mudhaf ilaih alaika jar wa majrur aziman khabar kana. Tafsirnya, walaula anna Allah ta'ala qad manna 'alaika ayyuhar rasul wa rahimaka wa rahimaka bi ni'matin nubuwati fa'asamaka, betul enggak usah? Ya benar, melindungimu. Fa'asamaka bi tawfiqihi bima auha ilaika la'azimat jama'atun minal ladina yakhununa anfusahum an yuzilluka an tariqil haqqi wa ma yuzilluna bi bidzalika illa anfusahum wa ma yaqdiruna ala idzaika li'asmatillahi laka wa anzalallahu 'alaika al-qur'ana was-sunnatal mubayyinata lahu wa hadaka ila 'ilmin ma lam takun ta'lamuhu min qablu wa kana ma khassakallahu bihi min fadlin amran 'aziman. Dan jika Allah, ini kalau gini artinya kalaulah bukan karena, kalaulah bukan karena Allah Ta'ala melimpahkan nikmat kepadamu wahai Rasul dan merahmatimu dengan nikmat kenabian dan menjagamu dari dosa dengan taufik, dengan memberikan taufik dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, maka orang-orang dari orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri bertekad untuk memalingkanmu dari jalan kebenaran. Dan tidaklah mereka bisa memalingkanmu pada hal tersebut kecuali mereka memalingkan diri sendiri. Dan mereka tidak akan mampu mengganggumu karena Allah telah menjagamu. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya, yang menjelaskannya dan membimbingmu kepada ilmu yang belum kamu ketahui sebelumnya. Dan apa yang Allah khususkan kepadamu berupa keutamaan, dan apa yang Allah khususkan kepadamu berupa keutamaan merupakan perkara yang agung. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Dan kalaulah bukan keutamaan dan rahmat dari Allah kepadamu, niscaya segolongan dari mereka, yaitu orang-orang yang sesat, ya, ingin agar mereka bisa menyesatkan engkau. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan mereka tidak mampu menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Jadi mereka niatnya mau menyesatkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi apa? Yang terjadi malah mereka sendiri yang makin jauh dari kebenaran. Mereka makin tersesat ya, mereka makin menempuh jalan yang sesat ya. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak dapat sedikit pun memberikan mudarat kepadamu. Wa anzalallahu 'alaikal kitab, dan Allah menurunkan kepadamu Al-Qur'an wal hikmah, dan juga hikmah ini adalah hadis ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-hikmah di sini maknanya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu amatlah besar. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semua kemudahan ya yang dialami oleh Rasulullah dalam berdakwah kepada ya kaum Quraisy dan kepada seluruh umat Islam pada umumnya, itu merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah saja yang merupakan manusia yang sangat mulia, yang sangat tinggi kedudukannya si Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kunci keberhasilan kesuksesannya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Maka jangan pernah kita menyombongkan diri ya. Jangan ya kita baru bisa berdakwah, baru bisa ngisi kajian, baru bisa ngajakin orang ngaji misalnya, lalu bangganya ya udah kayak ya kita tuh hebat gitu ya, bisa membawa orang kepada hidayah sunnah, bisa membawa orang ya jadi rajin ngaji. Jangan sombong, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para khatib dalam khutbahnya, siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Ini prinsip kita ya. Jadi jangan ya sampai ada bibit kesombongan dalam hati kita. Jangan pernah merasa bahwa ya keberhasilan dakwah suatu yayasan misalnya atau suatu lembaga pendidikan atau sekolah itu karena misalnya jasa besar kita. Jangan pernah ada rasa seperti. Dan memang ini sulit ya. Seringkali ya syaitan itu ya berusaha membisikkan kepada kita, karena syaitan itu nggak pernah berhenti menggoda manusia. Kalau orang yang suka melakukan kemaksiatan, maka digoda untuk terus melakukan kemaksiatan. Tapi ahli ketaatan, syaitan ini cerdik gitu ya. Kalau pelaku maksiat, dia akan goda untuk terus melakukan kemaksiatan. Dia akan gambarkan kemaksiatan yang buruk seakan-akan itu baik. Tapi kepada orang-orang yang merupakan ahli ketaatan, syaitan tahu kalau misalnya ahli ketaatan ya digoda untuk melakukan kemaksiatan, dia nggak akan tergoda. Tapi syaitan ini akan berusaha menggodanya dari sisi yang lain. Ya terkadang dibuat dia bangga dengan amalannya. Ya, kata para ulama seperti itu ya. Kalau kepada ahli ketaatan, ya syaitan tahu kalau misalnya ahli taat disuruh untuk berbuat maksiat, dia akan menolak ya, karena fitrahnya kan menolak. Ya, orang yang terbiasa melakukan ketaatan, maka dia akan sangat risih ya apabila melakukan kemaksiatan. Maka digoda dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Ya, syaitan tidak akan menggoda seseorang untuk tidak melakukan kebaikan, tapi dia biarkan seseorang melakukan kebaikan, tapi dia akan bisikan benih-benih kesombongan dalam dirinya ya, sehingga dia merasa bahwa amalannya karena kehebatan dirinya sendiri. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu ya. Baik. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya baik Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kenapa para ulama dari seluruh mazhab yang 4 sepakat bahwasanya dua sumber hukum utama Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak keluar dari mulut Rasulullah kecuali sesuatu yang dibimbing dengan wahyu. Ya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, وَمَا يَلْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah yang Rasulullah ucapkan, yang melainkan ya, dari hawa nafsunya. Ya. Jadi tidaklah Rasulullah berucap dari hawa nafsu sendiri. إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Ya. Akan tetapi itu berasal dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu dari ayat-ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya merupakan dua sumber hukum utama dalam Islam yang wajib kita yakin dan kita amalkan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarimu apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan keutamaan Allah kepadamu sangatlah besar. Nah. Ya, baca siapa? Ustaz Buhari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin aw islahi bainan nas wa may yaf'al dhalika bigo amrudatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Ini tadi aw islahim ya, ini kan ikhlab ya. Memang kalau Mus'ab Utsmani kayak gini, antum mungkin enggak ada tanwin ya. Pakai indun depak ya. Nah, bawa. Oh iya. Tidaklah kebaikan dalam. Tidak kebaikan, tapi tidak ada. Ini kan lanyala yang menafikan jenis kan. Kalau tidak jenis artinya tidak ada. Tidak ada kebaikan. Pada dalam kebanyakan najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang dintahkan dengan sodakoh atau kebaikan. Amal ma'ruf, ya. Perbuatan ma'ruf. Ya, perbuatan ma'ruf. Atau mengislahkan antara manusia. Barang siapa yang mengerjakan hal. Jangan barang siapa, barangnya siapa? Bukan barang siapa ya, siapapun. Siapa saja. Siapapun yang siapa saja yang mengerjakan hal itu meraih ridho Allah. Demi mengharapkan ridhoan Allah. Demi mengharapkan ridho Allah, fasau panuti, maka dia akan mendapatkan. Maka kami akan memberikannya. Maka kami akan mendapatkan pahala yang besar. Kau mendapatkan sih? Kami akan memberikannya. Allah ya, maka kami akan memberikan padanya pahala yang besar. La harpu nafin. Ini namanya la nafiyatun lil jinsi. La nafiyatun jinsi khaira isimnya la. Mansub majmun. Enggak, kalau isimnya la itu ciri khasnya adalah dia enggak boleh tanwin kan? Padahal dia bukan garam sharif. Kenapa? Karena dia mabni. Mabniun ya. Fi kasirin jar majrur min najwa jar majrur hum mudhofun ilaih illa istisna man ismu mausul mustasna, jadi mustasna amaro fi'lu fi'lul am fi'lul amri amaro ya muru fil madi. Fil madi amaro fil madi bisoda qotin jar majrur au harfu atfin ma'rufin ma'tufun au harfu atfin islahi ma'tufun bainan ma'ruf sama islah ma'tufnya kemana? Islahi ma'tuf ila ma'ruf. Enggak, ke awal ke sedekah. Oh, bisodakoh ya. Ma'tuf kepada sedekah. Bainan nasi baina zorpul zaman makan jarpul makan baina jarpul jam makan annasi mabaina mudaf ladisi apa mudaf ilai ya mudafun ilai al wawu harfu atif man ismu mausul yafal fi'lun mudore majumun iya Zalika ismu isyarah. Itu tadi man ismu syatin kan mubtada ya. Oh, mubtada ya. Iya, mubtada. Ya faal. Ya faal khabaru mubtada. Enggak gitu. Ya faal fil mudhari majzum, kan dia fil syarat. Oh, fil mudhari majzumun. Zalika ismu isyarah sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih zalika ibtigoa maf'ulun. Sani. Bukan. Ini apa nih? Apa nih? Kan dari mananya kelihatan nih. Siapa yang melakukan tersebut karena mengharapkan ridho dari Allah? Berarti apa nih? Maf'ul li ajli. Ah, maf'ul li ajli ya, atau maf'ul min ajli. Maf'ul min ibtigoa maf'ul min ajli mardotillahi badal. Badal tadi. Ini mardoti mudhaf ilaihi. Kan mengharapkan ridho. Ini kasar nih. Jadi mudhaf ilaihi dia. Ya mardoti mudhofun ilaihi al-jalalah Allahu al-jalalah mudhofun ilaihi. Nah. Fasaufa al-fa'u jawab. Iya, harful jawab betul. Harful jawab saufa fi'lun madi. Saufa fi'lun madi gimana ceritanya? Saufa itu temannya sin. Apa namanya itu? Harful istiqbal ya. Harfu istiqbal ya. Istiqbal itu kan akan datang artinya. Makanya artinya kan akan. Sawpa harfu istiqbal. Nu'tihi pi'lun mudore. Domirun. Anak pada Allah ya. Enggak, nu'tihi itu fi'l mudore. Fa'ilnya kembali ke nahnu. Allah. Nahnu. Ya. Oh nahnu ya. Nu'tihi mudofi mudofun ilaih. Bukan, mana ada fi'l mudof. Kalau ada hanya nempel sama fi'il mudhari kayak gini ini udah pasti maf'ul bih ini. Oh, hi-nya maf'ul bih mansubun. Al-ha'u ya, maf'ul bih mansub. Al-ha'u mat bi mahli nasbin mansubun. Ajron jadi maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang kedua aziman na'at dari ajron. Nah. Ini tafsirnya. Tafsirnya bismillahirrahmanirrahim. La naqa'a fi katsirin min kalamin. La naf'a. La naf'a fi katsirin min kalamin nasi sirron fi ma bainahum. Illa idza kana hadisan da'iyan ila bizali. Badalil ma'rufi. Ila badalil ma'rufi minas sadaqati. Awal kalimatil thayyibati aw tawfiqi bainan nasi wa may yaf'al tilkal umuri. Umuro. Kan badal dari tilka umuro. Kan? Toliban. Lillahi ta'ala rojian sawabahu. Pasau panuatihi sawabah jazilan wasian. Nah, artinya? Tidaklah bermanfaat yang banyak dari ucapan manusia sirron fima bainahum yang tersembunyi yang tersembunyi di antara rahasia. Ya, oh, rahasia di antara mereka kecuali ijakana, kecuali apabila ada ucapan da'ian yang mengajak kepada bijilil ma'ruf, kepada mengerahkan kepada kebaikan dan sodakoh atau kalimah yang baik atau taufik antara manusia. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan itu untuk mengharap atau mencari ridho Allah Ta'ala rojian sawabahu, maka rojian sawabahu maksudnya mengharapkan pahalanya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasau panutihi, maka Allah akan maka kami akan memberinya pahala yang besar dan luas. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk melakukan sedekah atau untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf atau untuk mendabaikan di antara manusia. Dan siapa saja yang melakukan hal tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan kami berikan kepadanya pahala yang agung. Jadi hukum asalnya berbicara secara rahasia itu enggak boleh berarti ya. Kecuali apa? Kecuali kalau diam-diam memerintahkan orang untuk bersedekah atau melakukan perbuatan yang ma'ruf atau ya mendamaikan di antara manusia ya. Jadi hukum asalnya kalau ngomong itu, apalagi kalau ada orang lain ya. Ada larangan dari hadis Rasulullah SAW, nggak boleh kalau ada tiga orang, duanya berbisik-bisik, yang satu nggak dia ngomong, nggak boleh. Ya kalaupun mau misalnya ngomong rahasia, jangan di depan orang lain, di tempat yang khusus, yang nggak ada orang lain di situ, silakan ya. Tapi kalau ada rame-rame gitu misalnya, kemudian dua orang berbicara bisik-bisik, itu nggak boleh. Khawatir ya orang lain akan merasa bahwa kedua orang tersebut lagi ngomongin dirinya. Ya. Jadi, masya Allah ya luar biasa sekali dalam adab Islam ini diatur sedemikian rupa sampai hal seperti itu juga diatur dalam syariat. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, siapa yang melakukan hal tersebut yaitu memerintahkan orang untuk bersedekah, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, memerintahkan orang untuk mendamaikan di antara manusia, ya kalau niatnya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan berikan kepadanya, maka akan kami berikan kepadanya itu Allah Subhanahu wa taala ajran azima, pahala yang agung ya. Nah. Siapa yang baca nih? Bu Nurul yang baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُصْلِهِ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ wasa'at masira. Siapa saja yang menentang Rasul setelah datang kepadanya, setelah jelas padanya kebenaran, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan dia terhadap apa yang dia kuasai, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Kembali. Al-Waw harfu afin. Nah, harfu afin apa anu? Istinaf apa pembuka? Istinaf juga boleh enggak apa? Ya. Man isim syarat yusaqqi fi'il mudhari majrum biman fi'il syarat ar-rasula maf'ulun bi mim ba'di jar majrur ma isim mausul mafulun bi ya? Ya. Ya. Rasulullah mafulun bi. Ya. Tabayyana. Tadi dulu. Ibu tadi bilang mafulun bi mana, Bu? Mimba di ma. Maknya itu mudah nilai. Bukan maknya mudah penilai. Ya. Dan Rasul apa mafulun bi-nya Rasul. Rasulullah mafulun bi, ha. Ya. Tabayyana fi'il madhi lahu jar majrul al huda maf'ulun bi. Bukan. Ya. Itu al huda fa'ilnya. Yes. Karena tabayyana ini fi'il lazim dia enggak butuh maf'ul bi. Oh ya. Jadi apa ini hal? Al huda fa'ilnya. Oh fa'il. Oh iya ya jelas yang jelas tuh hudanya ya. Wat tabiq al waw harfu ataf kemudian ya tabiq maktub ke Yusakiki. Ya, Yusakiki. Ghaira isim anu ya yang enggak ghairah ini maful bih, maful bih kan dia mengikuti bukan jalannya orang beriman, berarti ya. Ghairah ini sebagai maful bih. Ah, maful bih sabili mudafun ilai al mu'minina mudafun ilai. Mudafun ilai lagi ya. Mudafun nuwali ini fiil jawab ini, fiil jawab ya. Ya. Jadi nuwali fiil mudhari jawab syarat jadi dia juga failnya failnya nahnu ya. Failnya nahnu. Ma isim mausul tawalla fiil mudhari. Ya. Fiil madhi, fiil madhi. Fiil madhi wa nuslihi fiil mudhari. Oh, harfu atfin nusli ma'tuf ke nuwali. Al-wahat wafin nuslihi maf'ul ila nuwali hi mudafun ilai. Bukan, al-ha'u maf'ulun bihi. Al-ha'u mahlun bi maf'ulun bi jahannam maf'ul bin sani. Wasa'at fi'il madi al-masirah tamis. Gak ada al-nya, masiran aja tamis. Al-masiran tamis. Nah. Kemudian inna Allah wa may yukhlifa wa may yukhalifa wa man yukhalifir rasula wa may yukhalifir rasula sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma zaharu lahu zahara lahu al-haqqu zaharu lahu al-haqqu ya al-haqqu wa yasluku wa yaslaka wa yasluku wa yasluku tariqan tariqan ghairi tariqil mu'minin wa ma kum alaihi minal haqqi tarakahu wa ma natrukhu oh ya ya natrukhu wa ma tawajjaha ilaihi tawajjaha ilaihi fala nuwaffiqi fala nuwaffiqhu lil khairi fala nuwaffiqhu lil khairi wa nudkhilahu nara jahannama yuqasi harraha wa bi'sa hadza marji'u gimana marji'u wa bi'sa hadzal marji'u wal ma'alu wa bi'sa hadzal marji'u wal ma'alu. Siapa saja yang menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, tidak ada atas mereka kebenaran. Dan kami biarkan mereka kepada yang mereka tuju, tidak ada taufik bagi mereka untuk kebaikan. Dan kami masukkan dia ke neraka jahanam yang sangat panas. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan wamalannya apa ya? Ma'al ini? Ya sama aja tempat pulang gitu. Ya, tempat pulang. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik. Barakallahu jazakillahu khairan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan siapa saja yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, lalu ia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang yang beriman, nuwallihi kami akan palingkan ia matawalla ke arah yang ia tuju. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masyira. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi ini jelas larangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan mengikuti jalan bukan jalannya orang yang beriman. Ya. Apa ancamannya? Allah akan palingkan dia dari kebenaran. Jadi Allah biarkan dia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal iyadzu billah. Nah. Lanjut ya. Baca Ibu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni yang dipersekutukan dengannya, dan dia mengampuni apa yang selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Dan siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah, Allaha, lafzul jalalah, sebagai isim inna, la harfu nafiyin, yaghfiru fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir, takdir huwa, an harfu masdarin, wasna, wanasbin, yushroka fi'il mudhari, mansubun bi'an, mabni lil majhul, Ustaz. Ya, majhul, ya. Ya. Bihi jarum wa majrur. Nebul fa'ilnya mana ya, Bu Fa'il? Nebul fa'ilnya apa? Huwa. Nebul fa'ilnya itu Allah. Allah. Yang disekutukan Allah kan? Berarti Bu Fa'ilnya kembali kepada Allah. Allah. Terus al-waw harfu 'atfin yaghfiru fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi duna dorof. Dalika isim isyara sebagai mudhafun ilaih. Lam harfu aliman jarwa majrur. Yasha'u fi'il mudore. Fa'ilnya domir mustatir takdir huwa. Alwaw harfu atfin man isim syart sebagai mubtada yushrik. Fi'il mudhari majzum, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Billahi jar wa majrur. Alfa'u harfu jawab. Qad harfu tahqiqin. Dhalla fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Dhalalan maf'ul mutlak. Ba'idan na'at. Nah. Inna Allah Ta'ala la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna syirki minat dhunubi liman yasha'u min ibadihi wa man yaj'al lillahi ta'ala wahidil ahadi syarikan min khalqihi faqad ba'uda anil haqqi bu'dan kabiran. Yes. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa perbuatan dosa syirik dengannya, dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala zat yang tunggal dan maha esa dari makhluknya, maka sungguh ia jauh dari kebenaran dengan ya, sangat jauh itu ya. Sejauh-jauhnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila ia disekutukan. Dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayat ini jelas merupakan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inti dakwah para nabi, ya, dari sejak Nabi Nuh sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyuruh agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para nabi dari Nabi Adam, kemudian rasul pertama dari rasul Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya memiliki inti dakwah yang sama, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini jelas ya, inti dakwah para nabi seperti ini. Nabi apapun, ya rasul yang manapun, semuanya mendakwahkan agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi lawannya, yaitu kesyirikan. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya syirik merupakan dosa besar. Bahkan syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ya, dari banyak dosa besar yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, maka dosa besar yang paling besar adalah syirik, ya. Bahkan syirik ini kalau pelakunya tidak bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah artinya, ya, ayat ini bahwa kalau orang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni? Itu jawabannya tidak, ya. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini adalah gini. Jadi kalau kesyirikan, seseorang melakukan kesyirikan, dia tidak bertobat, maka jelas tidak akan diampuni dosanya. Kalau dosa selain syirik, ya, ada yang tidak perlu bertobat secara khusus, ya, karena manusia itu kan tempatnya dosa dan lupa, ya. Ini wajar ya, kalau manusia melakukan kesalahan itu merupakan wajar. Yang penting ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia terjatuh kepada maksiat, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang pertama dia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mencoba menutup dosa tersebut dengan amalan kebaikan yang lain. Tapi kalau syirik, ini benar-benar harus dikhususkan bertobatnya. Jadi kalau orang tidak bertobat secara khusus, maka bisa jadi dia dihukumi murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau masalah kesyirikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholat mah setiap hari 5 waktu, tapi kesyirikan jalan terus ya, misalnya dukun ya. Ada dukun yang dia sering melakukan kesyirikan, tapi sholat mah sholat gitu ya. Maka yang seperti ini gak akan pengaruh ibadahnya. Karena kesyirikan itu menggugurkan keimanan seseorang. Makanya kenapa kesyirikan dosa tidak diampuni. Kalau dosa yang lain, misalkan seseorang membunuh, membunuh memang dosa besar, tapi membunuh ini ya tidak mengeluarkan orang dari Islam. Berzina memang dosa besar, tapi berzina ini tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau kesyirikan, ya ini dosa besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau orang melakukan kesyirikan, dia tahu bahwa syirik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap melakukannya dengan kesadaran bahwa itu adalah dosa besar, maka jelas ini mengeluarkan dia dari Islam, ya. Meskipun para ulama berdebat gitu ya. Kalau zaman sekarang nih, ada orang yang melakukan kesyirikan, apakah bisa langsung dihukumi sebagai orang murtad, atau apakah harus ditegakkan hujah kepadanya? Apakah ada al-udzu bil jahl? Nah, ini perdebatan yang sangat sengit gitu ya. Apalagi di Facebook gitu ya. Banyak teman-teman saya yang seringkali berdebat tentang apakah di zaman sekarang ada udzur bil jahl, sementara zaman sekarang dakwah Islam tersebar luas di internet, apalagi di Indonesia. Apakah di Indonesia ini ada uzur bil jahal? Ya ini perdebatan yang sangat luar biasa. Kalau ini pribadi memandang bahwa kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, yang jelas-jelas kesyirikan, syiriknya merupakan syirik yang besar, bukan syirik kecil, meskipun syirik kecil pun dosa besar ya. Jadi jangan terkecoh dengan istilah gitu. Terkadang ada orang yang mengatakan ini kan syirik kecil. Syirik kecil pun tuh dosanya dosa besar. Bedanya apa? Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau syirik besar, ya itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Makanya hati-hati, ya. Syirik besar itu kayak apa sih? Ya misalnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia sholat mah sholat gitu, tapi misalnya kalau butuh apa-apa dia bikin sesajen, dia taruh di di pohon dengan keyakinan pohon angka tersebut bisa memberikannya manfaat dan bisa menolak mudarat. Nah, yang seperti ini adalah syirik besar yang bisa meluarkan seorang dari Islam, ya. Datang ke dukun, ya, minta pertolongan, ya, kepada jin, ya, kepada iblis, dan dia percaya bahwa yang menolongnya adalah jin atau iblis, maka adalah syirik akbar yang bisa meluarkan seorang dari Islam. Hanya hati-hati, ya. Ya, meskipun ya bukan artinya kita boleh meremehkan dosa yang lain, tapi untuk syirikan hati-hati, jangan sampai kita terjatuh ke dalam syirikan, ya. Kesyirikan itu adalah menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang musyrik itu bukan orang yang enggak nyembah Allah sama sekali, jangan keliru. Terkadang ada orang yang mengatakan, kan dia masih sholat, kan tuh dia masih apa namanya? Meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Karena kalau begini jawabannya, maka kita katakan orang kafir Quraisy sama, mereka pun meyakini bahwa Allah adalah Rabb mereka. Bahkan mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang kafir Quraisy, sekalipun mereka menyembah Allah, tapi di saat yang sama mereka juga menyembah berhala. Ini jadi masalah. Ya. Makanya hati-hati. Tidak semua orang yang zahirnya Islam, kemudian sholat lima waktu, lalu dia bebas melakukan apapun, tidak, ya. Ada larangan-larangannya, terutama kesyirikan. Jadi hati-hati. Ya. Jangan sampai kita dan keluarga kita jatuh kepada kesyirikan. Karena kesyirikan ini ya menggugurkan amalan seorang. Bisa mengeluarkan dia dari keimanan, ya, atau dihukumi sebagai orang yang murtad, ya. Nah. Saya mungkin sampai sini untuk materinya, kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Mufudail bertanya, "Saufa kalau dibilang huruf tanfis boleh juga?" Walaupun ya, tanfis itu artinya apa? Kalau aneh sih, yang aneh dapati dari guru-guru aneh ya, sin sama saufa itu sama harfut istiqbal, ya. Tinggal nanti Mufudail mungkin boleh dijelasin di grup makna tanfis itu apa, ya. Silakan. Pada ayat 114, Pak Fakhrunas, ya. Man sebagai isim syarat mubtada, lalu khabarnya yang mana, Ustaz? Apakah jumlah fi'liyah setelahnya? 114. Man. Iya. Wa may yaf'al dzalika fa saufa. Jadi gini, kalau kita mendapati kalimat jawab syarat ada fa-nya, maka jelas yang menjadi khobarnya adalah jumlah yang ada setelah fa jawab. Seperti di sini. Wa may yaf'al dzalika ibtigha mardhatillah fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka kalimat saufa nu'tihi ajran 'azima ini semuanya jadi khobarnya man. Ya. Tapi kalau enggak ada fa-nya ya berarti fi'ilnya langsung. Ya. Misalnya di ayat may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ah itu yaj'al lahu makhraja kan enggak ada fa-nya. Itu jumlah dari yaj'al lahu makhraja sebagai khobarnya. Jadi tergantung kalau ada fa-nya ya jumlah setelah fa-nya. Jadi memang enggak mesti kalimat jawab syarat itu ada fa jawabnya. Kadang jawabannya langsung berupa fi'il, ya. Nah. Tadi disebutkan duna sebagai dzorob, tapi artinya seperti huruf istisna, menjelaskan. Iya, duna itu memang dzorob dia. Kalau maknanya memang dia apa? Seperti istisna, karena artinya selain, gitu kan. Tapi memang dia di Eropnya sebagai dzorob, ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita katakan duna sebagai dzorob ya berarti setelahnya mudhof ilaihi. Apa bedanya dengan huruf istisna? Kan kalau istisna ada perinciannya, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang istisna kan ada 3 kelompok, ya. Ada ila dengan 3 hukumnya. Kemudian ada ghair siwa suwa sawa dengan 3 hukumnya yang sebetulnya mengikuti ila. Kemudian ada khala ada hasya, ya, dengan 2 hukumnya. Sementara duna ini bukan, ya. Kalau duna itu dzorob, maka setelahnya pasti mudhof ilaihi majrur, ya, gitu. Bu Rahma bertanya, ada orang yang setiap hari kelahiran anaknya misal Senin lagi dia membuat bubur merah. Ini bubur merahnya diapain? Dimakan enggak? Dimakan atau dipersembahkan? Jadi beda, ya. Kalau dia bikin bubur untuk dimakan dengan keyakinan akan membawa keberkahan, ini namanya khurafat, ya. Namanya khurafat. Kecuali kalau dia bikin bubur, terus buburnya itu ditaruh di mana, misalnya di pepohonan, gitu, ya. atau di tempat angker, maka jelas ini kesyirikan. Tapi kalau misalnya setiap ulang tahun membuat bubur merah dengan harapan ini harus dirinci juga nih, apa keyakinan yang melatar belakangnya. Karena kalau misalnya gini, di Betawi itu ada kebiasaan kalau tahun baru Cina itu apa tuh namanya? Lupa saya. Jadi kalau tahun baru Cina itu orang Betawi itu suka bikin sop bandeng. Bukan karena meyakini apapun gitu ya. Dan bukan dalam rangka merayakan hari raya tahun baru Cina, tapi emang kalau di Jakarta itu cuma di tahun baru Cina itu ada bandeng yang segede-gede dengkul gitu, gede banget gitu ya. Makanya ada kebiasaan mereka. Nggak tahu aneh, nggak paham kenapa kalau di Jakarta itu kalau udah deket-deket tahun baru Cina itu pasti di pasar ya bandeng yang biasanya cuma seukuran telapak tangan, itu tiba-tiba ada bandeng-bandeng yang ukurannya sedengkul. Maka itu jadi tradisi kita juga. Itu kan tidak ada keyakinan yang menyertainya, dan itu boleh. Nah, balik lagi ke pertanyaan Ibu, apa keyakinan yang melatar belakangnya? Apakah itu ada keyakinan atau enggak? Karena yang jadi masalah kalau ada keyakinannya. Tapi kalau enggak ada keyakinan, hanya sebatas tradisi, itu enggak masalah. Kayak misalnya Ane nih, Ane tuh setiap Idul Adha pasti bikin bubur dengkul. Kenapa bikin bubur dengkul? Emang udah tradisi dan enggak ada keyakinan di balik hal tersebut ya. Nah, kemudian Mbak. Iya, ini jadi jawabannya tergantung ya, Mbak. Maksudnya kita kan enggak boleh menghukumi perbuatan orang lain kecuali sudah jelas hakikatnya. Kalau baru sebatas saya ngelihat enggak boleh. Tapi kalau kita sudah tanya apa tujuannya, apa keyakinan di belakangnya, baru kita bisa hukumi ya. Karena seseorang itu tidak boleh menghukumi batin. Kita hanya boleh menghukumi zahirnya aja. Artinya kita tanya dulu nih, maksudnya apa, tujuannya apa. Kalau ada keyakinan khurafat di situ, keyakinan bahwa hal tersebut bisa memberikan keberkahan, nah ini termasuk kesyirikan. Ya. Termasuk kesyirikan. Tapi kalau misalnya dia melakukan itu hanya karena kebiasaan aja, misalnya dikatakan, ya nggak tahu saya dari dulu, orang tua saya seperti ini, maka saya ikutin. Artinya kalau nggak ada keyakinan di belakangnya, maka ini nggak masalah ya, seperti itu. Tapi menghususkan hari lahir sebagai hari spesial, ini juga merupakan bukan budaya Islam ya. Sekarang kan ada kecenderungan bahwa orang-orang ini mengikuti kebudayaan orang kafir, tapi dibikin agak ya Islam-Islam gitu ya. Jadi istilahnya diganti gitu ya. Jadi yang awalnya happy birthday jadi sekarang happy milad gitu ya. Happy milad ya. Ini juga sesuatu yang sebetulnya enggak ada dalam tradisi kita ya kaum muslimin. Jadi ulang tahun itu bukan sesuatu yang harus dirayakan. Bahkan harusnya seseorang itu ketika ulang tahun muhasabah, bukannya malah bahagia. Ini kan orang barat itu kan kalau ulang tahun mereka rayakan. Kalau orang Islam ketika usianya bertambah bukannya bahagia, justru harus merenung, muhasabah. Ya bagaimana ya perbuatannya ya kemarin, bagaimana perbuatannya sekarang, dan apa yang akan datang ya. Karena ada ayat, kita diperintahkan untuk melihat apa yang telah kita lakukan pada esok hari, ya pada kemarin, untuk ya esok hari kita. Faltandu nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya seseorang itu memperhatikan masa lalunya untuk masa depannya. Ya, jadi berkaitan dengan ulang tahunnya sendiri, ini juga banyak ulama yang melarang ya merayakan hari ulang tahun. Karena budaya ini bukan berasal dari Islam. Bahkan budaya ini berasal dari Barat. Dan tidak selayaknya seorang muslim itu merayakan hari kelahirannya. Kenapa? Karena dengan bertambahnya waktu, ya justru makin dekat dengan ajalnya. Seorang muslim itu tidak layak ya pesta pora bergembira pada hari kelahirannya, bahkan seharusnya dia muhasabah. Dia muhasabah apakah dengan bertambahnya usia semakin bertambah ketaatannya atau malah makin jauh dari ketaatan. Ini ya harusnya seperti itu, bukan malah dirayakan. Ya. Budaya ini, bagaimana kalau mengucapkan? Ya sama. Mengucapkan selamat ulang tahun nggak boleh ya. Jadi ya karena ini bukan budaya Islam gitu ya. Ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bertambahnya usia itu bukan sesuatu yang harus diselamatkan, justru ya sesuatu yang harus direnungkan, ya, amalan apa saja yang sudah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masa lalunya? Kemudian apa yang dipersiapkan untuk esok harinya? Jadi ini bukan sesuatu yang harus dirayakan sehingga harus diselamatkan. Apalagi kalau kita kembali kepada konsep Islam bahwa hari raya dalam Islam itu hanya dua, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada lagi mungkin hari raya mingguan, hari Jumat. Selain itu tidak ada yang spesial, ya. Selain itu tidak ada yang spesial. Jadi kalau menurut saya, merayakannya atau mengucapkannya sama-sama nggak boleh. Ya. Karena yang pertama, dia merupakan budaya yang berasal dari Barat. Ya, kemudian yang kedua, selayaknya bagi seorang Muslim ketika bertambahnya usia, tidak berpesta pora, tapi malah merenung. Merenungkan bagaimana masa lalunya, kemudian dia menyusun rencana bagaimana ke depannya. Ya, itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim ketika ia berulang tahun. Ya, bukannya bergembira, bahkan justru harusnya merenung. Ya, apa saja yang sudah dia lakukan, dan apa saja yang akan datang. Puasa, ya sama, puasa di hari kelahirannya ini kan tidak ada satupun. Jadi hukum asalnya, jadi gini, kalau masalah dunia, al-aslu, ya, dalam masalah dunia itu adalah haram. Afwan, boleh, kecuali ada dari mengharapkannya, ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum di dunia adalah boleh, ya. Kecuali ada dari mengharamkannya, itu dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, ya, hukum asalnya adalah haram sampai datang perintahnya. Ya. Ini konsep dasar yang harus kita pahami bahwa hukum asal ibadah dalam Islam itu haram sampai ada dalilnya. Puasa itu kan ibadah. Puasa ini ibadah. Maka ketika orang misalnya saya mau berpuasa di setiap hari kelahiran saya, maka ini butuh kepada dalil. Adakah dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan seseorang untuk berpuasa pada hari kelahirannya, maka kita katakan tidak. Tak ada satupun ayat ataupun hadis yang menganjurkan seseorang untuk berpuasa pada hari kelahirannya. Artinya apa? Artinya kalau kita berpuasa pada hari kelahiran kita, maka ini dihukumi sebagai perbuatan bid'ah. Perbuatan yang diada-adakan tanpa ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga menghususkan hari kelahiran ya sebagai hari puasa, maka ini tidak boleh. Apalagi kan sebetulnya gini ya, dalam masalah bid'ah, simpel aja sebetulnya. Sunnah Nabi itu masih banyak yang belum kita lakukan. Jadi, kalau sunnah Nabi yang benar-benar ada dalilnya aja, belum semuanya kita lakukan, ngapain kita melakukan hal-hal yang gak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Lakukan aja yang jelas ada dasarnya. Jadi daripada kita puasa pada hari kelahiran, kenapa gak puasa sunnah Senin Kamis yang memang ada dalilnya? Kenapa tidak puasa sunnah di Ayyamul Bid 13, 14, 15 yang memang ada dalilnya? Kenapa tidak puasa Nabi Daud yang memang ada dalilnya? Jadi selagi banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang belum mampu kita lakukan, maka jangan gaya-gayaan. Kalau kata orang tadi, jangan banyak gaya. Ya, yang jelas-jelas sunnah aja kita belum semua lakuin, ini udah melakukan yang bidang, ngapain? Kita fokus dulu yang sunnah. Kalau misalnya semua sunnah udah dilakukan, terserah dah. Tapi kan siapa di antara kita yang benar-benar bisa mencontoh semua sunnah Rasulullah SAW? Intinya adalah, selagi masih ada ibadah yang ada sunnahnya dari Rasulullah, kita ikuti. Jangan kita lakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Berarti peringatan maulid Nabi juga tidak usah satu. Ya sama, ini juga. Jadi, memperingati maulid Nabi, ya kata banyak para ulama, bid'ah. Ya. Tidak ada dasarnya dari Islam. Ya, kalau saya sendiri, saya tidak akan merayakan maulid Nabi. Tapi gini, para ulama itu, ya dengan datangnya momen, maka dia akan menyesuaikan ceramahnya, kajiannya dengan momen tersebut. Artinya gini, misalnya sekarang kan maulid Nabi, maka merayakannya dengan bentuk acara yang khusus, ya, dengan meyakini itu merupakan suatu ibadah, ini nggak boleh. Tapi, bertepatan dengan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka harusnya kita sebagai seorang Muslim, kita tingkatkan kecintaan kita Nabi Muhammad SAW, diantaranya apa? Dengan membaca sirah-sirah beliau, ya. Dan jadi, ini adalah momen yang pas untuk membaca sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang dicela dari perayaan maulid Nabi itu sebetulnya bukan kecintaannya. Kalau kecintaannya selalu berpahala. Ya. Kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan ibadah. Ibadah hati yang insya Allah akan diberi pahala kepada orang-orang yang mencintai dan merindukan Rasulullah SAW. Yang kita permasalahkan dalam perayaan Maulid Nabi adalah mengkhususkan acara, ya, seakan-akan itu ibadah yang kalau ditinggalkan, ya, seakan-akan itu bermasalah. Ini kan yang terjadi seperti itu, ya. Para orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, mereka kan kalau kita tanya hukumnya apa, pasti jawabannya sunnah. Tapi kalau kita minta setahun aja nggak merayakan Maulid Nabi, pasti mereka nggak mau. Jadi bilangnya sunnah tapi kayak wajib. Bahkan mereka mencela orang-orang yang tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mesti bentuknya berupa perayaan simbolis seperti Maulid Nabi. Tapi cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih bermanfaat insya Allah. Ya, jadi ya jangan mengira kalau ada orang yang enggak merayakan Maulid Nabi lalu dikatakan sebagai orang yang tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah. Kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita bentuk kecintaan kita adalah dengan mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Jadi itu bentuk kecintaannya aja yang berbeda, ya. Karena bagi kita orang yang merayakannya, kita meyakini bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu bid'ah, ya, tidak ada dasarnya dari Islam seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa kecintaan itu, ya, wajib ada pada diri seorang muslim, tapi bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad itu tidak harus dalam bentuk perayaan Maulid Nabi. Kenapa? Karena banyak para ulama yang membid'ahkan masalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita perhatikan, ya, banyak juga yang pada akhirnya dalam perayaan Nabi Maulid Nabi ini ditemukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, ini harus diakui, jangan tutup mata. Banyak orang-orang yang takalluf berlebih-lebihan gitu, ya, memaksakan diri dalam mengeluarkan harta apapun kondisinya, ya, sehingga banyak yang dibebani dengan biaya Maulid Nabi ini karena perayaan Maulid Nabi ini kan besar sekali, ya, uang yang dikeluarkan, ya. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain yang kita temukan dalam perayaan Maulid Nabi. Intinya kalau saya pribadi, saya tidak ikut merayakan Maulid Nabi, tapi saya juga tidak ingin mencela orang-orang yang merayakannya, ya, karena kata Ibnu Taimiyah sendiri kan bahwa orang-orang yang merayakan Maulid Nabi dengan semangat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kecintaan mereka itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bid'ahnya tetap diingkari, bid'ahnya tetap kita ingkari, ya, seperti itu, ya. Tapi mau jadi panjang lebar nih, ya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.